Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Sahabat Ismail Radio AM 77.4 kHz, bahagia bersama Al-Quran. Alhamdulillah, bersyukur dan berbahagia pada kesempatan pagi hari ini kita bisa bersama kembali di AM 77.4 kHz, Ismail Radio, bahagia bersama Al-Quran, edisi Ahad 22 Januari 2017 yang bertepatan dengan 24 Rabiul Akhir 1438 Hijriah dalam salah satu program kesayangan kita, yaitu Mutiara Iman. Dan selamat bergabung kepada sahabat Ismail Radio dalam acara Mutiara Iman. Insyaallah bersama saya Ahmad Hayyunuddin serta pemateri kita yaitu Ustadz Ahmad Ru'yatillah LC. Alhamdulillah beliau telah hadir bersama kita dan telah siap dengan materi dari kitab Mawa'id As-Sahabah dengan tema nasihat dari Abu Darda radhiyallahu anhu tentang menjaga lisan. Bagi Anda yang ingin menyimak langsung kajian dari kitab Mawa'id As-Sahabah ini bersama beliau, silakan Anda mendengarkan di setiap hari Ahad pukul 08.30 sampai selesai. Baiklah sahabat Ismail Radio, untuk memperlancar acara kami persilakan kepada Al-Ustadz untuk menyampaikan materinya di sesi yang pertama ini. Kepada Al-Ustadz, falyatafadhal mashkura. Baik. Jazakallahu khairan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi wakafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyyil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Qala ta'ala, a'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال عليه الصلاة والسلام: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. أما بعد, إخواني في الدين رحمني وإياكم أجمعين. Berbahagia dan bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala hingga detik ini Allah masih memberikan nikmat sempat dan juga nikmat sehat. Meskipun mungkin ada beberapa di antara kita yang sedang diuji dengan dikurangkannya atau dikuranginya kesehatannya. Mudah-mudahan itu bukanlah sebuah azab tapi adalah pengangkat derajat dan juga sebagai penghapus kesalahan kita semua. Dan juga kita doakan saudara-saudara kita dari kalangan kaum muslimin yang sedang ditimpa dengan ujian penyakit ini, semoga Allah angkat segera penyakitnya. Khususnya juga para penyiar dan juga para pengisi Radio Ismail, mudah-mudahan selalu disehatkan oleh Allah agar tetap bisa berkontribusi untuk menyiarkan kebaikan melalui Radio Ismail yang kita cintai ini. Amin ya rabbal alamin. Ikhwani fiddin a'azzani wa iyyakum ajma'in. Di kesempatan kali ini sebagaimana yang sudah disampaikan oleh sahabat kita bahwa yang akan kita sampaikan adalah kembali ke nasihat Abu Darda, yang juga kita kembali ke kitab yang sebelumnya karena kita sempat berpindah ke satu kitab yang baru. Kali ini beliau Abu Darda radhiyallahu anhu menyampaikan satu nasihat berkenaan dengan satu anggota tubuh kita yang tak bertulang, yaitu al-lisan atau lidah. Beliau mengatakan, ansib udunaika min fika fa innama ju'ila laka udunan isnatan wa famun wahid litasma'a akthar mimma taqul aw liyakuna ma tasma'u aktsara mimma taqul. Ansif itu mempunyai kaitan dengan akar kata insaf yang artinya berlaku adil lah dengan kedua telingamu. Apa maksudnya? Yaitu hendaknya engkau lebih banyak menggunakan telingamu untuk mendengar daripada fika. Fik artinya mulut. Artinya lebih banyaklah menggunakan telingamu, telinga kita, daripada menggunakan mulut kita. Karena sesungguhnya Allah menciptakan bagi kita dua telinga dan satu mulut itu menandakan bahwa hendaknya kita lebih banyak mendengar daripada banyak berbicara. Ikhwani fiddin a'azzani wa iyyakum ajma'in. Kemudian sang muallif menambahkan sebagai penjelasan dari ucapan beliau ini, wa wuduhu hadhil maw'idati yughni an bayanihi. Beliau katakan kalimat dari Abu Darda ini sudah jelas meskipun tanpa disyarah, tanpa dijelaskan sebenarnya. Wa kalamul hukama fi hadzal ma'na katsir. Dan wasiat ucapan para hukama, orang-orang bijak mengenai lisan itu sudah cukup banyak. Wa hum muttafiquna ala dhammil kalami bila faidah. Dan semuanya orang yang bijak tadi telah sepakat bahwa ucapan yang tanpa faidah, tanpa manfaat itu adalah tercela. Wa in kana bi faidatin fa mahallu dhammi minhu al-kasratu allati tab'athu ala as-sa'am. Kalaupun ada ucapan yang bermanfaat, tetap saja kalau banyak akan menimbulkan rasa bosan yang ujung-ujungnya juga tercela. Aw tubdi falatatu lisanihi mawatinal ithar min aqlihi. Karena ucapan yang banyak tanpa faedah itu menunjukkan atau akan sering mendatangkan falatat. Falatat itu adalah al-amru alladhi yahdus min ghairi rawiyah. Sesuatu yang terjadi tanpa dipikir sebelumnya dan tanpa ihkam, tanpa dipikir masak-masak. Walihada qala al-Muhallab ibn Abi Sufrah. Oleh karena itu seorang salaf berkata, li'an ara li'aqli rajuli fadlan ala lisanihi ahabbu ilayya min an ara li lisanihi fadlan ala aqli. Aku lebih mencintai, lebih senang kalau menyaksikan atau berteman dengan orang yang akalnya lebih dominan atau lebih memiliki keutamaan daripada lisannya, daripada berteman dan menyaksikan orang yang lisannya lebih dominan daripada akalnya. Itulah yang dikatakan oleh seorang salafus saleh. Artinya isyarat juga bagi kita, kalau kita ingin menjaga lisan, maka bertemanlah juga dengan orang yang pandai menjaga lisannya. Walaqad katsura kalamul hukama. Dan sungguh telah banyak sekali kita jumpai ucapan atau nasihat para orang bijak mengenai menjaga lisan ini. Wal uqala fi hadzal ma'na. Karena kalama terjemahan yu'abbiru an mustaudaatil dhamair. Karena ucapan itu adalah terjemahan dari hal-hal yang ada di dalam dhamair. Dhamair jamak dari dhamir yang artinya sering kita terjemahkan dengan hati kecil. Wa yukhbiru bi maqnunatis sarair, dan sebagai pengungkap apa yang tersembunyi di dalam dada kita. La yumkinu istirja'u bawadiri wa la yuqdaru ala raddi syawaridi. Dan lisan itu kalau sudah terucap darinya, maka tidak mungkin lagi dikembalikan. Fahuqqa 'alal 'aqil an yahtariza min zalalihi bil imsaki anhu. Maka bagi orang yang berakal hendaknya harus banyak menjaga lisannya. Ikhwani fiddin a'azzani wa iyyakum ajma'in. Ini sebenarnya nasihat terakhir, bagian terakhir dari sahabat Abu Darda radhiyallahu an. Dan mengenai menjaga lisan ini, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam banyak hadis sudah menyampaikan pula, selain para hukama, para orang bijak, orang-orang bijak, dalam banyak hadis Rasulullah banyak sekali mengingatkan tentang bahaya lisan dan keutamaan menjaga lisan. Dan para ulama juga pernah mengutip kalimat yang sangat indah dari seorang yang sudah sering kita kenal, bahkan namanya ada di dalam Al-Quran, yaitu Luqmanul Hakim, yang kita sebut dengan Luqmanul Hakim. Beliau mengatakan dalam nasihatnya kepada anaknya, idza kanal kalamu min fiddah fa inna as-sukuta min dhahab. Kalau seandainya ada ucapan yang berharga bagaikan perak, maka tetap saja berdiam diri menjaga lisan itu lebih mulia bagaikan emas. Ini nasihat Luqman Al-Hakim kepada anaknya. Lalu dalam sebuah hadis yang bersumber atau yang diriwayatkan oleh sahabat yang mulia Mu'adz ibn Jabal radhiyallahu anhu, bahwasannya kuntu ma'an nabiyyi sallallahu alaihi wasallam fi safarin fa asbahtu yawman qariban min. Aku pernah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam satu safar. Biasanya kalau safarnya Nabi dengan sahabat itu tidak lain dalam peperangan atau dalam hijrah atau dalam urusan yang penting yang berkenaan dengan dinul Islam. Maka dalam perjalanan yang panjang itu, satu hari aku pernah mendekati beliau dan berkata, ya Rasulullah, akhbirni bi'amalin yudkhilunil jannata wa yubaiduni 'anil nar. Wahai Rasulullah, tunjukkanlah aku satu amalan yang amalan ini mampu memasukkanku ke surga dan menjauhkanku dari neraka. Maka Nabi berkata, laqad sa'altani 'an 'azimin. Wahai Mu'ad, pertanyaanmu adalah pertanyaan yang berat, yang sangat agung sebenarnya jawabannya. Akan tetapi pertanyaan yang berat ini jawabannya la yasirun 'ala man yassarahullahu 'alai. Akan mudah bagi orang yang dimudahkan oleh Allah. Apa jawabannya? Ta'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Yaitu apa? Kalau ingin masuk surga, sembahlah Allah dan jangan sekali-kali berbuat syirik. Kita tahu makna ibadah bukan hanya salat, zakat, haji dan puasa di bulan Ramadan. Tapi lebih luas dari itu adalah ismun jami' li kulli ma yuhibbuhu Allah wa yardah minal aqwal wal af'al adh-dhahira wal batinah. Ini namanya ibadah itu sebuah istilah untuk semua yang Allah perintahkan dan Allah ridhoi, baik berupa ucapan maupun perbuatan, yang nampak maupun yang di dalam hati kita. Maka apapun aktivitas kita selama itu adalah masuk kategori atau yang diperuntukkan untuk Allah, maka itu ibadah kepada Allah. Wa tuqimus shalah, dan hendaknya engkau tegakkan salat, wa tu'tiz zakat, dan menunaikan zakat, wa tasumu ramadan, dan hendaknya kau berpuasa di bulan Ramadan, wa tahujjal bait, dan kau berhaji ke Baitul Haram jika engkau mampu. Kemudian Nabi berkata lagi, bersabda lagi kepada Mu'ad, ala adulluka ala abwabil khair. Maukah engkau aku tunjukkan kepada pintu-pintu kebaikan? Hadis ini sebenarnya sudah kita sampaikan dalam pertemuan yang lalu dalam masalah sedekah. Yang pertama, as-sawmu junnah. Pintu-pintu kebaikan diantaranya adalah puasa. Baik puasa sunnah maupun wajib adalah sebagai tameng dari neraka sekaligus dari perbuatan maksiat yang mengantarkan kepada neraka. Was-sadaqatu tutfi al-khati'ah, dan sedekah itu memadamkan, atfa'a yutfi'u, memadamkan atau menghapus kesalahan, sebagaimana yutfi'ul ma'u an-nar, sebagaimana air memadamkan api. Jadi sedekah itu menghapus kesalahan dan dosa kita. Was-salatur rajul min jawfil lail, dan salatnya seseorang di tengah malam. Tiga hal ini adalah pintu-pintu kebaikan. Kemudian Rasulullah membacakan sebuah ayat di dalam surat As-Sajdah ayat 16. Tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum. Dan tubuh mereka jauh dari al-madaji', tempat bersandar alias kasur. Karena mereka lebih banyak bangun dan berdoa kepada Allah. Hatta balagu ya'malun summa qala ala ukhbirukum bi ra'sil amr. Sampai pada kalimat atau ayat yang berbunyi ya'malun, Nabi bersabda kembali, tidak maukah kamu aku kabarkan mengenai ra'sul Islam, pokok atau kunci dari segala urusan dalam Islam. Wa amuduhu, dan juga tiang-tiang Islam, wadhirwatu sanamihi, dan puncak ketinggian Islam. Maka kata Mu'ad, na'am atau bala. Kemudian Rasulullah pun memberitahuku, Rasul Islam, Rasul Amri adalah Al-Islam. Pokok atau kunci dari segala urusan adalah Islam. Artinya, hendaknya segala urusan kita dikembalikan kepada bagaimana Islam menghukuminya. Baik bertetanggakah atau urusan memperbaiki akhlak pribadi, kemudian bahkan bangsa ini, maka kuncinya di Islam. Kemudian amuduhus shalah, tiang agama Islam itu adalah salat. Kalau tidak ada salat, bagaimana mungkin atapnya akan berdiri, yang konsekuensinya tidak akan ada yang menaungi kaum muslimin. Kemudian dirwatu sanamihil jihad, ini yang sangat masya Allah ya. Puncak ketinggian dari Islam itu adalah al-jihad. Jihad dalam makna yang sesungguhnya itu qitalul kufar, memerangi kaum kafir. Kufar. Kemudian Nabi berkata, ala ukhbiruka bimalaki kulli dhalika kulli, maukah engkau aku tunjukkan yang suatu hal yang dapat engkau miliki dengannya tiga perkara tadi, yaitu pokok urusan dan juga tiang agama, kemudian puncak ketinggian Islam. Maka kata Mu'ad, na'am, bala, baik, mau aku ya Rasulullah. Maka Rasulullah pun berkata atau fa'akhadha bilisanihi. Mu'ad menggambarkan bahwa Rasulullah menyentuh lisannya, qal kuffa 'alaika hadha. Dari sekian panjang hadis ini diakhiri dengan kuffa 'alaika hadha, jagalah olehmu lisan ini. Artinya apa? Ternyata lisan itu sebagai kunci dari semua urusan. Karena berapa banyak orang yang celaka, berapa banyak sebaliknya orang yang sukses karena ucapan. Fakultu ya Nabiyallah, wahai nabinya Allah, wa inna lamu akhadu nabi man natakallamu bihi, apakah kita akan disiksa, dimintai pertanggungjawaban atas apa yang kita ucapkan? Maka Nabi pun berkata, thakulat ka ummuka ya Mu'ad. Thakulat ka ummuk, ini di sini maknanya adalah ta'ajuban. Rasulullah merasa heran, kenapa Mu'ad tidak menganggap bahwa lisan itu akan dipertanggungjawabkan. Wahal yukabbun nasu finnari ala wujuhihim aw ala manakhirihim illa hasaida alsinatihim. Bukankah kebanyakan manusia dibolak-balikkan wajahnya di neraka hanya karena panen atau hasil panen dari lisan mereka? Allahu Akbar. Ternyata lisan itu sangat berbahaya jika kita tidak menjaganya. Baik sahabat Radio Ismail, inilah yang dapat kita sampaikan di sesi yang pertama. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang mampu menjaga lisan kita. Tayyib Ustaz. Bagi sahabat Ismail Radio, demikianlah materi yang menarik di sesi yang pertama ini dari Ustadz Ahmad Ru'yatillah LC. Materi tadi dari kitab Mawaid As-Sahabah dengan tema nasihat Abu Darda radhiyallahu anhu tentang menjaga lisan. Untuk memperjelas materi, kami mengundang sahabat Ismail Radio untuk memberikan pertanyaan-pertanyaan melalui nomor telepon kami di 021-8499-4343 atau di 021-8497-0055. Atau dengan mengirimkan SMS dan WA di 0852-6277-4774. Sahabat Ismail Radio, jangan kemana-mana karena kita akan kembali di sesi yang kedua nanti. Namun sebelumnya kita akan istirahat sejenak mendengarkan murotal Al-Quran dari Quran Surat Al-Mutaffifin yang akan dibacakan oleh Muzammil Hasbullah berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون

وما أرسلوا عليهم حافظين فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون AM 774 kHz Ismail Radio Bahagia bersama Al-Quran Bismillahirrahmanirrahim. Jazakumullah khairan kepada sahabat Ismail Radio yang setia terus bersama kami atau baru bergabung di AM 774 kHz Ismail Radio Bahagia bersama Al-Quran. Masih bersama saya Ahmad Hayyunuddin serta pemateri kita yaitu Ustadz Ahmad Ru'yatillah LC. Dan kami mengundang partisipasinya untuk ikut berinteraktif bersama kami yang berkaitan dengan materi yang disampaikan oleh Ustadz Ahmad Ru'yatillah LC di sesi yang pertama tadi melalui nomor telepon kami di 021-8499-4343 atau di 021-8497-0055 atau dengan mengirimkan SMS dan WA di 0852-6277-4774. Tapi sebelumnya kami persilahkan kepada Al-Ustadz untuk menyampaikan materinya di sesi yang kedua ini. Tafadhol Ustadz. Baik, jazakallahu khairan. Masih berkenaan dengan nasihat sahabat yang mulia Abi Darda dalam menjaga lisan, kita lanjut ke nasihat berikutnya atau sahabat yang berikutnya yaitu Abu Dzar. Dan beliau nasihat pertamanya juga masih berkaitan dengan menjaga lisan. Namun kita kenal dulu siapakah Abu Dzar radhiyallahu an. Yang kita kenal adalah Abu Dzar. Ini adalah kunyah, julukan beliau. Bapaknya Dzar. Sedangkan nama beliau adalah Jundubu atau Jundub ibnu Junadah ibn Sufyan ibn Ubaid ibn Harran. Abu Dzar adalah yang marganya Al-Ghifari radhiyallahu anhu adalah ahadu ulama'is sahabat. Salah satu ulama'nya para sahabat Nabi. Dan termasuk orang yang pertama kali masuk Islam. Dan min nujaba. Nujaba adalah jamak dari najib yang berarti fadil atau fudula atau karim. Orang yang mulia. Kemudian khamisa khamsatin fil Islam. Orang kelima yang pertama kali masuk Islam. Kemudian beliau setelah masuk Islam dikembalikan oleh Rasulullah kepada kaumnya untuk menjadi penyeru ke agama Islam. Kemudian setelah Rasulullah hijrah atau ketika Rasulullah hijrah beliau pun ikut bersamanya. Kemudian lazamahu selalu bersama beliau kapan dan dimanapun. Kemudian juga berjihad bersama beliau. Wa kana yufti fi khilafati Abi Bakar wa Umar wa Utsman. Dia adalah seorang mufti pemberi fatwa di masa khalifah Abu Bakar, Umar dan Utsman. Dan beliau adalah ra'san fi zuhdi was sidq. Seorang tokoh dalam bidang kezuhudan dan juga kejujuran. Wal ilmi wal amal, ilmu sekaligus beramal. Qawwalan bil haqq, yang paling selalu menyerukan kepada kebenaran. La ta'khuduhu fillahi laumata la'im. Dia tidak takut meskipun banyak yang mencelanya. Wa huwa mimman syahida fatha Baitul Maqdis. Beliaulah yang termasuk ikut serta dalam ekspansi atau saat pembukaan penaklukan Baitul Maqdis dari tangan kaum Nasrani bersama Umar. Wa kanat wafatuhu sanah 23. Beliau meninggal pada tahun 23 Hijriah. Baik, di antara nasihat beliau adalah anna rajulan syatamahu faqala lahu Abu Dzar. Suatu hari ada seorang yang mencela beliau, maka Abu Dzar pun berkata, "Ya hadza." Wahai ini. Kalau dalam bahasa Arab atau bahasa sehari-hari orang Arab, hadza itu selain ismul isyarah, kata tunjuk, juga untuk menunjukkan kerendahan orang yang diajak bicara. Kenapa? Dia sudah mencela Abu Dzar. La taghriqanna fi syatmina. Jangan terus-terusan dong mencela kami, kalau bahasa kita ya. Udah, jangan terus-terusan mencela kami. Wada' lis-sulhi mawdi'an. Sudah, berikan ruang untuk kita melakukan perbaikan diri. Fa inna la nukafi'u man 'asallaha fina bi aktsar min an nuti' Allah fihi. Karena kami tidak mau melayani orang yang bermaksiat kepada Allah. Mencela itu kan maksiat. Sibabul muslim fusukun. Mencela orang muslim adalah sebuah kefasikan. Maka kami enggak mau melayani engkau dalam kefasikan kepada Allah. Daripada begitu, mending kami melayani kamu dalam nuti Allah, dalam ketaatan kepada Allah. Masya Allah. Ternyata dua sahabat ini, Abu Darda di akhir mawaidnya di kitab ini, dan Abu Dzar di awal nasihatnya berkenaan dengan lisan. Beliau sudah dicela tapi tidak membalas, meskipun di dalam Al-Quran kita sering mendengar ayat innallaha la yuhibbul jahra bisu illa man zulim. Boleh untuk membalas yang semisalnya, famani tada alaikum fa'tadu alaihi bimitsli ma tada alaikum. Teman, cuma kemudian disimpulkan oleh para ulama, meskipun boleh, tetap apa, fa'fu wasfah, memaafkan dan mentolerir lebih baik bagi kita. Namun apa yang dilakukan oleh Abu Dzar? Beliau hanya mengatakan, sudahlah cukup, jangan kau terus-terusan mencela kami. Biarkan kita saling mengislah kalau memang saya salah misalnya. Karena kami tidak mau melayani seseorang yang berbuat maksiat. Ini sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Furqan tentang ibadur rahman, hamba-hamba Allah yang maha penyayang itu bagaimana karakternya. Wa ibadur rahmanil ladina yamshuna alal ardi wa ihauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Kalau ada orang bodoh yang mencaci maki mereka, yang ngomongin yang enggak-enggak terhadap dirinya, mereka hanya berkata qalu salama. Tidak dilayani keburukan dengan keburukan atau al-isaa bimitsliha, tidak. Kemudian juga di dalam surat Al-Qasas ayat 55, wa idza sami'ul lagwa a'radu anhu wa qalu lana a'maluna wa lakum a'malukum salamun 'alaikum la nabtaghi al-jahilin. Dan jika mereka mendengar al-lagw, ucapan yang tidak bermanfaat, mereka berpaling. Dan mereka mengatakan, sudah bagi Anda amalan Anda dan bagi kami amalan kami. Selamat tinggal untuk Anda, untuk mudah-mudahan Anda selamat, dan karena kami tidak melayani orang-orang yang jahil. Dan contoh lain selain dari sahabat yang mulia, ada seorang salafus saleh yang bernama Asy-Sya'bi, tentu kita kenal semua. Al-Imam Asy-Sya'bi pernah juga anna rajulan syatama Asy-Sya'bi. Seorang ada juga yang mencela. Jadi ternyata jangankan kita, Rasulullah dan orang-orang mulia, sahabat dan para salafus saleh aja dicela, apalagi kita. Jadi kadang jangan merasa langsung marah ya. Ada yang lebih mulia dari kita sering dicela. Nabi, bayangkan, dilempar kotoran, bukankah itu penghinaan yang paling merendahkan? Imam Asy-Sya'bi pernah di syatam, pernah dicela, dihina. Maka Imam Asy-Sya'bi berkata, "In kuntu kama qulta." Kalau saya memang seperti yang Anda sampaikan, yang Anda ucapkan bahwa saya buruk sedemikian rupa, maka faghfarallahu li. Mudah-mudahan Allah mengampuni saya. Masya Allah. Tidak dibalas, tapi kalau memang saya salah, maka mudah-mudahan Allah mengampuni saya. Inilah ucapan hati yang bersih. Wa in lam akun kama qulta, dan sebaliknya, kalau aku tidak seperti yang Anda ucapkan, maka mudah-mudahan Allah mengampuni Anda. Bayangkan betapa mulianya hati seorang salafus saleh. Kalau memang saya salah, mudah-mudahan Allah mengampuni saya, minta ampun, doa. Dan sebaliknya, kalau saya enggak seperti yang kamu ucapkan, mudah-mudahan Allah mengampuni. Masih mendoakan orang yang mencela. Allahu akbar. Bukankah ini manfaat dari kita mempelajari nasihat para salafus saleh. Mudah-mudahan menggugah hati kita untuk selalu menjaga lisan kita. Dan masih berkaitan dengan menjaga lisan, kalau tadi sudah kita paparkan sahabat dengan ucapannya dan salafus saleh, ada lagi beberapa hadis mengenai menjaga lisan. Dari bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna fil jannati ghurafan yura dhahiruha min batiniha wa batinuha min dhahiriha." Di dalam surga itu ada satu ghurfah, ruangan, yang di mana ruangan ini mampu kita lihat atau kita melihat dari dalamnya, melihat sesuatu yang di luarnya. Sebaliknya, sesuatu dari luar kita bisa melihat dalamnya. Tembus pandang ya. Yang Allah sediakan untuk siapa? Liman al-ta'amat ta'am, bagi siapa yang memberikan makan. Rasulullah tidak menyebutkan objek di sini. Karena dalam Islam berkasih sayang bukan hanya kepada manusia. Kita ingat dua hadis tentang kucing dan anjing. Satu perempuan diadab karena fi hirratin habasat halahiyya at'amat hawala saqoha. Aukama qala alaihi salatu wassalam. Gara-gara kucing, seorang disiksa, seorang perempuan di neraka. Kenapa? Dia cuma dikurung tapi gak dikasih makan minum. Ini binatang. Juga ada seorang perempuan al-baghi ya, atau zaman kita disebut dengan PSK, yang memberi seekor anjing minum, masuk surga gara-gara pemberian tersebut. Ini artinya apa? Anjuran memberikan makan dan minum bukan hanya berlaku kepada manusia dan khususnya kaum muslimin saja, tapi juga berlaku untuk semua makhluk Allah. Kemudian wa'alanal kalam. Nah, ini yang berkaitan dengan materi kita. Dan membaguskan ucapan. Minimal kita baguskan ucapan kalau enggak bisa diam. Wataba'as siyam, dan menjaga saum sunnah. Kemudian shallal bilaili wanna suniyam, dan melakukan qiyamul lail saat manusia lain tertidur. Jadi hadiahnya dari menjaga lisan adalah satu ruangan yang bisa tembus pandang. Masya Allah. Hadis yang kedua dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah memerintahkan kita altibil kalam. Altib dari kata al-tawba yutib, memperbagus, memperindah, memperbaiki, menjaga. Wa'abshi as-salam, dan sebarkanlah salam. Jadi diawali dengan jagalah lisan. Wasilil arham wasalli billayli wannasuniyam thumma udkhulil jannata bisalam. Nyata dengan menjaga lisan kita akan masuk surga dengan selamat. Karena apa? Untuk masuk surga ternyata kita harus melalui sirat, yang banyak orang terjatuh ke dalamnya, di bawahnya. Kemudian Rasulullah dalam hadis yang lain mengingatkan tentang bahaya lisan. Innar rajula la yatakallamu bil kalimah min ridwanillahi ta'ala ma kana yadhunnu an tablugha ma balagat. Sungguh seseorang akan berucap dengan kata-kata yang di dalamnya mengandung keridhaan Allah. Banyak ucapan yang mengandung keridhaan Allah, dan mudah-mudahan apa yang sedang kita bincangkan ini adalah masuk kategori keridhaan Allah. Amin ya rabbal alamin. Kemudian, dan dia bahkan tidak mengira apa yang diucapkan akan mencapai keridhaan Allah. Kadang kita lupa. Nah, maka agar tetap menjadi pahala, kita harus ingat, niatkan ucapan kita untuk Allah. Karena ucapan juga bernilai ibadah, dan sebaliknya. Kata Rasulullah, wa innar rajula la yatakallamu bil kalimah min sukhtillah. Sebaliknya, ucapan kita seseorang akan mengandung kemurkaan Allah. Banyak sekali menghina saudara, menuduh hal yang tidak ia kerjakan, atau bahkan melakukan al-qadhaf, tuduhan berkenaan dengan zina. Ini bahaya sekali. Ancamannya samanina jaldah. Kemudian yaktubullahu lahu biha yaktubullahu lahu biha sukhtuhu ila yaumi yalqa. Padahal ucapan itu akan terus dicatat, sebagaimana tadi juga ridwanullah akan dicatat. Kalimat yang mengundang keridhaan Allah juga dicatat sampai hari kita berjumpa dengan Allah. Kemudian dari Sufyan ibn Abdullah radhiyallahu anhu, aku berkata kepada Rasulullah, hadisni bi amrin a'tasim bihi, ya Rasulullah, ceritakanlah, kabarkanlah, beritahulah aku tentang satu perkara yang aku dapat pegang teguh. Maka Rasulullah bersabda, kul rabbi Allah thumma istaqim, berikrarlah, katakanlah bahwa Rabbku, Tuhanku hanyalah Allah. Kemudian istiqomahlah. Ini yang berat, beristiqomah dalam keimanan di zaman penuh fitnah. Kemudian qultu ya Rasulullah, ma akhwafu ma takhafu alayya, wahai Rasulullah, apa yang paling kau khawatirkan dari perilakuku, dari diriku? Maka Rasulullah mengatakan, bersabda, fa akhadha bilisani nafsihi thumma qala hadha, yang paling aku khawatirkan darimu adalah ini, sambil menunjuk lisan. Jadi memang dari anggota tubuh yang ada dalam diri kita, yang paling mudah dan banyak melakukan kesalahan adalah lisan. Kenapa? Karena ungkapan yang ada dalam hati dan pikiran itu semua lewat lisan, bukan lewat tangan. Biasanya lebih banyak lewat tangan. Allahu a'lamu bissawab. Mudah-mudahan ini menjadi motivasi buat kita semua untuk selalu menjaga lisan kita agar tidak terjerumus ke dalam kesalahan dan dosa. Barakallahu fikum. Ya, Ustaz. Baiklah sahabat Smi Radio, demikianlah materi yang disampaikan oleh Ustaz Ahmad Ru'yatillah LC di sesi yang kedua ini. Dan kami persilakan kepada sahabat Smi Radio untuk bergabung untuk berdiskusi bersama kami di sesi yang ketiga ini, atau ingin bertanya kepada Al Ustaz, silakan Anda menghubungi nomor telepon kami di 021-8499-4343 atau di 021-8497-0055 atau dengan mengirimkan SMS dan WA di 0852-62-774-774. Tapi Ustaz, sambil menunggu sahabat kita yang ingin bergabung Ustaz, silakan disimpulkan Ustaz kesimpulan pada kesempatan pagi hari ini Ustaz. Baik, mungkin sambil menunggu ada tambahan. Bagaimana para salafus salih menjaga lisan atau mengungkapkan bagaimana sulitnya menjaga lisan? Misalnya dari Muwarrik Al-Ajli bahwasannya rahimahullah berkata, ta'allam tu sumta fi 'ishri sinin, aku belajar menjaga lisan itu selama 10 tahun. Masya Allah, seorang ulama menjaga lisan 10 tahun. Lalu bagaimana dengan kita selaku penuntut ilmu? Baru penuntut ilmu mungkin harus 50 tahun ya Ustaz ya. Masya Allah. Wa ma qultu syai'an qattu idza ghadibtu andamu alaihi idza zala ghadabi. Dan alhamdulillahnya, kata beliau, aku tidak pernah mengucapkan sesuatu saat aku marah yang aku sesali ucapan itu. Artinya beliau jaga. Nah, ini khususnya pada saat marah. Orang kan akan lepas kontrol saat marah, maka keluarlah semua yang ada di kebun binatang. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian dari Ummu Habib, istri dari salah satu istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pernah berkata bahwasan Rasulullah bersabda, kullu kalam ibni Adam alaihi la lahu. Semua ucapan anak cucu Adam itu alaihi. Dalam bahasa Arab kalau ala itu untuk negatif biasanya, yaitu atas dirinya, artinya harus dipertanggungjawabkan atau kecelakaan bagi dirinya. La lahu, bukan pahala untuknya. Kenapa begitu? Illa amrun bil ma'ruf, kecuali kalau bentuk ucapannya adalah mengajak orang kepada kebaikan. Nah, mudah-mudahan yang sedang saya dan sahabat kita, ustadz kita ini sedang lakukan adalah mengajak kepada baik, menyeru ke dalam kebaikan, yang sehingga tidak la alaihi, lakin lana. Au nahyun an munkar au dzikrullah. Jadi ucapan anak Adam itu semua akan berbahaya melainkan tiga hal ini. Amar ma'ruf dan nahi munkar dan juga zikir kepada Allah. Demikian tambahan yang dapat saya sampaikan. Baik Ustaz. Baik Ustaz, sebelum kita tutup, barangkali ada yang disampaikan tambahan nasihat ataupun kesimpulan. Kalau tadi tambahan, sekarang kesimpulan. Baik. Jadi ternyata untuk masuk surga, untuk menjadi seorang muslim yang baik, simple aja, dan mudah saja, yaitu dengan cara menjaga lisan kita. Yang paling penting sebenarnya. Iya, karena dari seluruh anggota tubuh kita yang paling mudah melakukan kesalahan adalah lisan. Selain tak bertulang karena seling keceplosan. Kemudian juga dengan lisan kita, kita juga mudah untuk masuk surga dengan cara banyak berzikir, mengajak orang kepada yang ma'ruf, dan mencegah dengan lisan kita dari yang munkar. Allahu a'lamu bisawab. Barakallahu fikum. Baiklah sahabat Smart Radio, demikian acara kita pada kesempatan pagi hari ini. Jazakumullah khairan kepada Ustadz Ahmad Ru'yatina LC yang telah menyampaikan materinya dan membagikan ilmunya kepada kita dan kepada sahabat Smart Radio yang telah setia bersama kami. Semoga materi tadi bermanfaat untuk kita semua dan tentunya supaya kita bisa amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan kami yang bertugas pada kesempatan ini mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Dan segala yang benar datangnya dari Allah Ta'ala. Tetaplah bersama kami di AM 774 kHz Ismail Radio, bahagia bersama Al-Quran. Tapi Ustaz, kita akhiri kebersamaan kita pada kesempatan pagi hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wabihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.